dalam hatiku. Sejak dulu hanya ada namamu, kamu. Kau buatku percaya, walau banyaknya rintangan menghalang. Tetapi mengapa cinta yang indah itu berubah? Walau sudah ku coba tuk selalu bertahan, namun semuanya terlanjur hilang. Tak mudah ku lupakan, tak mudah ku berdusta. Bila ingat dirimu, hati lemah ini hancur. Inilah pilihanku, meninggalkan dirimu. Telah lama kita berdua, takkan ku lupa tanpa dirimu. Ku merindukanmu tanpa diriku. Lebih bahagia, terima kasih kan ku ucapkan. Tak pernah sesali kesalahan ini, kau kesalahan terindah. Harus ku sadari, kita takkan pernah bersatu. Walau banyaknya harapan dalam hatiku, semuanya kini berbeda. Tak mampu ku menyakiti hatimu. Tak mudah ku lupakan, tak mudah ku berdusta. Bila ingat dirimu, hati lemah ini hancur. Inilah pilihanku, meninggalkan dirimu. Telah lama kita berdua, takkan ku lupa tanpa dirimu. Ku merindukanmu tanpa diriku. Lebih bahagia, terima kasih kan ku ucapkan. Tak pernah sesali kesalahan ini, kau kesalahan terindah. Kau yang pernah di hidupku, kau hadir dan memberikan cinta padaku. Selalu berharap yang terbaik, and I wish you the best in your life, in your life. Tanpa dirimu, ku merindukanmu. Tanpa diriku, kau lebih baik. Tak pernah sesali kesalahan ini. Tanpa dirimu, ku merindukanmu. Tanpa diriku, kau lebih bahagia. Terima kasih kan ku ucapkan. Tak pernah sesali kesalahan ini, kau kesalahan terindah. I wish you the best, kau kesalahan terindah.